Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Akhwana fi din azzakumullah wa barakallahu fiikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan rukun-rukun salat. Kita baru sebutkan satu rukun di antara rukun-rukun salat, yaitu al-qiyam fil fardhi 'ala al-qadir muntasiban. Berdiri bagi yang mampu dalam salat fardhu dalam keadaan tegak. Nah, setelah kita jelaskan tentang hukum berdiri dalam sholat fardu, apa hukumnya? Ruknun min arkanis sholat. Salah satu rukun di antara rukun-rukun sholat. Nah, dan juga telah kita jelaskan hukum berdiri dalam sholat wajib bagi yang tidak mampu. Nah, bagi yang tidak mampu berdiri dalam sholat wajib, maka boleh baginya sholat dalam keadaan duduk. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Husain ibn Imran radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salli qa'iman wa illam tastati' fa qa'idan." Ya, hadis Imran bin Husain. Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk. Wa illam tastati' fa 'ala jamb. Kalau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan berbaring. Nah, dan telah kita jelaskan, ketika seorang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, kemudian dia sholat dalam keadaan duduk, maka mendapatkan pahala yang sempurna. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Anas ibn Malik dan juga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza btalallahu al-'amdal muslim bi bala'in fi jasadihi." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, cobaan kepada seorang muslim pada jasadnya, pada badannya, قال الله عز وجل لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikatnya, tulislah bagi hambaku ini sebagaimana dia melakukan amalan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim, tidak safar. Nah, dalam artian ketika seorang sakit, kemudian sholat dalam keadaan duduk dikarenakan tidak mampu berdiri, maka mendapatkan pahala yang sempurna. Sebagaimana dia sholat dalam keadaan berdiri, walaupun dia sholat dalam keadaan duduk, dikarenakan tidak mampu melakukannya. Nah, begitu juga seorang ketika safar, sholat 2 rakaat. Nah, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna, sebagaimana orang yang 4 rakaat dalam keadaan mukim. Nah, وَإِذَا شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَرَهُ. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkannya, Allah telah membersihkannya dan mensucikannya. Nah, وَإِذَا قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya, Allah mengampuni dan menyayanginya, merahmatinya. Ini diantara hikmah adanya musibah-musibah. Nah, ya, misalkan dalam musim wabah seperti ini, nah, ya, dalam keadaan kekhawatiran yang sangat luar biasa, ketakutan yang luar biasa, khawatir menyebarnya wabah, para ulama membolehkan sholat di rumah. Nah, dan tatkala kita sholat di rumah, dikarenakan ada udzur, padahal kita sangat menginginkan untuk sholat berjamaah, maka tetap kita mendapatkan pahala yang sempurna, sebagaimana orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, atau ketika ada udzur yang lain, hujan misalkan, atau sakit sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, kemudian kita sholat di rumah sendirian, maka walaupun keadaannya demikian, kita mendapatkan pahala sholat berjamaah sempurna. Nah, barakallahu fikum. Adapun hadis Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang mengatakan, man shalla qa'iman fahuwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang salat dalam keadaan berdiri, maka itu afdal. Dan barang siapa yang salat dalam keadaan duduk, dia mendapatkan setengah pahala orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Jumhur ulama menjelaskan bahwasannya hadis ini dimungkinkan pada sholat sunnah bagi orang yang mampu melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Ya, maka afdol sholat berdiri baginya. Dan kalau dia mampu berdiri tapi memilih duduk, sah sholatnya, akan tapi mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Nah, sehingga para ulama membahas tentang hukum berdiri dalam sholat nafilah, sholat sunnah. Pendapat yang kuat, hukum berdiri dalam sholat sunnah, hukumnya adalah sunnah. Nah, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Sahabiyah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam panjang dalam keadaan berdiri, dan beliau pun salat malam panjang dengan keadaan duduk. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala ketika beliau mensyarah menjelaskan hadis ini, wa fihi jawazut tanaful qa'idan ma'al qudrah al-qiyam wa huwa ijma'ul ulama. Beliau mengatakan dalam hadis ini menunjukkan bolehnya salat sunnah dalam keadaan duduk walaupun mampu untuk berdiri. Dan ini merupakan ijma', kesepakatan para ulama. Nah, Ya. Akan tapi kita jelaskan tadi ketika seseorang sholat dalam keadaan duduk dalam sholat sunnah, padahal dia mampu dalam keadaan berdiri mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Berdasarkan hadis Imran Ibn Husain yang kita bacakan tadi. Nah, diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, man shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajri al-qa'im. Barang siapa yang salat dalam keadaan berdiri, maka itu afdal. Dan barang siapa yang salat dalam keadaan duduk, maka mendapatkan setengah pahala dari orang yang salat dalam keadaan berdiri. Ini dalam salat sunnah. Nah, wa man shalla na'iman ay muttaji'an falahu nisfu ajri al-qa'id. Dan barang siapa yang salat dalam keadaan berbaring, maka dia mendapatkan setengah dari orang yang salat dalam keadaan duduk. Ya. Sekali lagi, ini berlaku bagi salat sunnah. Adapun dalam salat wajib, ketika seorang mampu untuk salat dalam keadaan berdiri tapi dia memilih duduk, maka tidak sah sholatnya. Kenapa dikatakan berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib? Salah satu di antara rukun-rukun sholat. Atau ketika seorang mampu dalam keadaan duduk, sholatnya, tidak mampu berdiri, mampunya hanya duduk. Tapi dia milih untuk berbaring, maka tidak sah juga sholatnya. Dikarenakan hal itu berurutan. Salli qa'iman wa ilam tastadi wa qa'idan. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, salatlah dalam keadaan duduk. Wa ilam tastadi wa ala jamb. Kalau tidak mampu salat dalam keadaan duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Nah, sehingga berurutan. Tidak mampu berdiri, kalau mampu duduk, duduk. Nah, kalau tidak mampu duduk, bisanya berbaring, silakan berbaring. Tapi kalau dia mampu duduk tapi milih berbaring, maka tidak boleh. Nah, bahkan sebagian ulama menyatakan tidak sah sholatnya. Kalau keadaannya demikian. Ini berlaku sekali lagi dalam sholat apa? Sholat wajib. Adapun dalam sholat sunnah sekali lagi, hukumnya adalah mustahab. Nah, muncul pertanyaan, lantas kenapa Rasulullah SAW beliau sholat malam dalam keadaan duduk? Nah, berarti Rasulullah mendapatkan setengah pahala daripada orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Hal ini dijawab berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nah, beliau mengatakan, hadastu anna Rasulullah SAW qala. Aku menyampaikan hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, salatul rajuli qa'idan nisbus salah. Seseorang yang salat dalam keadaan berdiri mendapatkan setengah pahala salat orang yang dalam keadaan berdiri. Orang yang salat dalam keadaan duduk mendapatkan setengah dari pahala orang yang salat dalam keadaan berdiri. Qala fa'ataituhu fawajadtuhu yusalli jalisan. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, maka aku datang kepada Nabi SAW dan aku mendapati beliau, Rasulullah SAW, salat dalam keadaan duduk. Nah, fawadatu yadi ala ra'sihi. Nah, faqala ma laka ya Abdullah ibn Amr. Wudi'at yadi ala ra'sihi. Maka, aku meletakkan tanganku di atas kepalanya. Rasulullah mengatakan, malaka ya Abdullah ibn Amr? Nah, kenapa engkau wahai Abdullah ibn Amr? Teh. Lalu mengatakan, kultu hadastu ya Rasulullah annaka kulta salatul rajuli qa'idan ala nisbi salati wa ataitu tusalli qa'idan. aku katakan, aku menyampaikan hadis wahai Rasulullah, bahwasanya engkau mengatakan, seseorang yang sholat dalam keadaan duduk setengah pahala dari orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Sedangkan engkau sholat dalam keadaan duduk wahai Nabi. Qala ajal, walakinni lastu ka ahadin minkum. Terus mengatakan, iya, aku sholat dalam keadaan duduk. Tapi aku tidak seperti kalian. Yeah. Dalam artian, ketika Nabi SAW sholat dalam keadaan duduk, tidak mendapatkan setengah pahala, tapi pahala sempurna. Ini termasuk di antara khususiyah Nabi SAW. Kehususan Nabi SAW. Nah, ya. Yeah. Sebab para ulama mengatakan, wa yustafadu minal hadis al-akhir anna min hususiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idha salla qa'idan fa ajruhul kamil bi khilafi ghairihi falahu nisbul ajr. Nah, dan faedah kepada hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya termasuk di antara kehususan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat dalam keadaan duduk, maka pahalanya sempurna. Ya, berbeda dengan selain Nabi SAW. Ya, selain Nabi SAW mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Dan insyaAllah, sehingga jangan sampai kita berpikiran, nah, Rasulullah SAW perbuatannya menyelisihi ucapannya. Tidak. Ya, tapi termasuk di antara khususiyah Nabi SAW. Dan di dalam rangka, nah, menjelaskan kepada umat bolehnya sholat sunnah dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Tapi konsekuensinya, ketika seorang sholat sunnah dalam keadaan duduk padahal dia mampu berdiri, mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Paham insyaAllah? Nah, telah saya sebutkan ada pengecualian. Ya. Bolehnya seseorang salat dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri dalam salat sunnah dan tidak mengurangi pahala. Nah, di antaranya ketika dalam kendaraan. Nah, dalam kendaraan, ya, walaupun salat dalam keadaan duduk, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, barakallahu fikum. Dalam sholat sunnah ketika safar itu akan kita bahas. Bolehnya sholat di atas kendaraan ketika dalam keadaan safar dan sholatnya sholat sunnah. Adapun sholat wajib tidak boleh melaksanakan dalam di atas kendaraan kecuali dalam keadaan darurat. Masuk pada rukun yang kedua. Takbiratul ihram fi awwaliha. Membaca takbiratul ihram pada awal salat. Wahia qawlu Allahu Akbar. Takbiratul ihram yaitu ucapan Allahu Akbar. Ini di awalnya. Nah, jadi yang rukunnya itu ucapan takbirnya, bukan mengangkat tangannya. Ya. Adapun mengangkat tangannya, hukumnya adalah sunnah. Akan kita bahas nanti tentang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, boleh berbarengan Allahu Akbar. Boleh juga, nah, mengangkat tangan terlebih dahulu kemudian bertakbir. Allahu Akbar. Nah, akan disebutkan nanti ada tiga keadaan, ya, takbiratul ihram. Nah, dalam keadaan mengangkat tangan. Ya, yang jelas, yang kita bahas tentang takbiratul ihram adalah ucapan takbirnya. Ini yang merupakan rukun. Ada mengangkat tangannya, hukumnya adalah sunnah. Nah, ya. Boleh mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian takbir. Allahu Akbar. Nah, atau berbarengan. Allahu Akbar. Nah. La yujzi'uhu ghairuha. Tidak sah selain dengan bacaan Allahu Akbar. Sebagian ada yang pendapat boleh dengan nama Allah saja, nama Allah mana saja yang menunjukkan keagungan. Allahu A'zam, Allahu Kabir. Ya, tapi pendapat yang kuat tidak sah kecuali dengan bacaan Allahu Akbar. Dikarenakan inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii as-salah. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kepada orang yang salah dalam salatnya. Rasulullah mengatakan idza kumta ila salati fakabbir. Apabila engkau hendak menegakkan salat, maka bacalah takbiratul ihram. Nah, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tahrimuha at-takbir. Salat itu pengharamannya adalah takbir. Dan ketika takbir, ya, maka diharamkan melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan salat. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya taslim, salam. Ketika setelah salam, boleh kembali dia melakukan perkara-perkara yang pada awalnya termasuk membatalkan sholat. Dikatakan setelah salam, dan selesai sholatnya. Fala tana'akidu sholah biduni takbir. Tidak sah sholat tanpa mengucapkan takbir. Sehingga jelas bahwasanya hukum takbiratul ihram, pendapat yang kuat, salah satu di antara rukun-rukun salat. Ini pendapat jumhur ulama. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan syarat. Tapi pendapat yang kuat, hukumnya adalah rukun salat. Nah, bagaimana sifat takbir? Saya sebutkan tadi, takbir itu tidak sah kecuali dengan bacaan Allahu Akbar. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama. Nah, adapun Abu Hanifah berpendapat boleh dengan nama Allah yang mana saja yang menunjukkan pengagungan. Boleh dengan ucapan Allahu Azim, Allahu Kabir, Allahu Jalil, dan yang lainnya. Tapi pendapat yang kuat, nah, mesti dengan ucapan Allahu Akbar. Tidak boleh menggantinya dengan yang lainnya. Ini ucapan takbiratul ihram dan juga takbir-takbir intiqal. Perpindahan dari suatu rukun kepada rukun yang lain. Nah, dan sebagian orang banyak yang salah dalam mengucapkan takbiratul ihram. Sebagian ada yang memanjangkan A-nya. Allahu Akbar. Nah, ini salah. Kenapa? Dikarenakan ketika dipanjangkan, maknanya istifham, pertanyaan. Kalau Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, maknanya, apakah Allah Maha Besar? Nah, pertanyaan. Sehingga tidak cocok. Bahkan bisa menimbulkan keraguan. Nah, sebagian lagi memanjangkan bacaan barnya. Allahu Akbar. Panjang. Padahal, yang sahih pendek, Allahu Akbar. Kalau bacaannya panjang, nah, Allahu Akbar, salah maknanya. Akbar, maknanya apa? Gendang, tabuhan. Nah, sehingga dibacanya pendek. Allahu Akbar, bukan Akbar. Nah, salah. Begitu juga tidak boleh takbir dengan selain bahasa Arab. Nah, Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa la yujzi'u takbir bi ghairil arabiyyah. Tidak boleh takbir selain dengan bahasa Arab. Sekarang kadang-kadang muncul, nah, suatu kelompok yang mengatasnamakan Islam, ya, yang membolehkan sholat dengan bahasa masing-masing. Ya, takbirnya dengan bahasa daerahnya, dengan bahasa nasionalnya, bahasa negerinya. Nah, tentu ini mukhalif. Mukhalif, menyelisihi. Apa yang tercontohkan oleh Nabi SAW, bisa ramai masjid ya. Nah, kalau di masjid berbagai macam suku bangsa, orang-orangnya berbeda-beda. Nah, ketika takbir, bacaannya beda-beda. Yang ini pakai bahasa Sunda, ini pakai bahasa Padang, ini pakai bahasa ini dan itu lain sebagainya. Nah, sehingga pendapat yang rajih, yang kuat dalam masalah ini tidak sah takbir selain dengan bahasa Arab. Ya, ucapkan Allahu Akbar. Ya. Bagaimana yang bisu? Maka yang bisu cukup dengan menggerakkan mulutnya atau bibirnya mengucapkan bacaan takbir. Nah, kalau seandainya makmum, maka dia bertakbir setelah imam selesai takbir. Makmum pun baca takbir. Ya. Allahu Akbar, baru makmum, Allahu Akbar. Nah, takbir intiqal pun sama. Perpindahan antara satu rukun ke rukun yang lain, makmum pun membacanya. Ya. Tapi bedanya ketika imam mengeraskan bacaan. Kalau makmum tidak mengeraskan bacaan. Nah, ya, ini perbedaannya antara imam dengan makmum dan munfarid. Kalau imam mengeraskan bacaan takbirnya supaya diikuti oleh makmum. Sedangkan yang salat dalam keadaan munfarid, ya, dia membaca takbir hanya sekedar untuk didengar oleh dirinya. Nah, begitu pun makmum. Ya. Kecuali kalau imam mengucapkan takbir dalam keadaan pelan, tidak didengar oleh jamaah, mungkin dikarenakan sakit atau suaranya pelan, maka boleh bagi makmum untuk tabligh takbir, menyampaikan takbir kepada yang lainnya. Ya, dengan syarat ketika imam suaranya tidak terdengar oleh para makmum yang di belakangnya. Sehingga para ulama menyatakan sunnah untuk tabligh. Nah, min ba'dil makmumin, menyampaikan takbir dari sebagian makmum apabila suara imam tidak terdengar. Nah, ya. Adapun ketika bacaan imam takbirnya terdengar, kemudian makmum menyampaikan takbir imam kepada yang lainnya dengan suara yang keras, ya, ini dicontohkan. Bahkan bisa termasuk kepada perkara yang muhdas, yang baru. Ya. Lagi sekarang ini, banyak pengeras suara, imam takbir terdengar. Sehingga makmum tidak ada keperluan untuk menyampaikan ya, takbirnya imam. Kadang-kadang sebagian banget namanya membalik takbir. Imam Allahu Akbar, makmum juga sama. Menyampaikan, Allahu Akbar. Padahal imam suaranya keras. Ya. Menyampaikan takbir ini sekali lagi berlaku ketika suara imam tidak terdengar oleh makmum. Maka boleh ada sebagian makmum yang menyampaikan takbir. Jamaah banyak misalkan. Pengeras suara mati. Yang di belakang tidak terdengar suara imam. Dikarenakan pelan. Atau mungkin tingkat. Ada lantai dua masjidnya. Yang di atas tidak kedengaran. Maka boleh sebagian makmum mengeraskan bacaan, menyampaikan takbir imam kepada yang lainnya. Adapun selama suara imam terdengar, maka cukup. Ya. Tidak perlu untuk menyampaikan takbir dari para makmum kepada yang lainnya. Baik. Sekarang tidak ada keperluan. Ya. Sebagian mengatakan kalau tidak ada hajah dan keperluan, ini bisa makruh. Ya. Bahkan ittabaqa al-a'imah al-arba'ah, sepakat para imam yang empat, al-a'imah al-madahib, an-tabligh hina idin bid'ah munkar, menyampaikan takbir dalam keadaan suara imam terdengar oleh para makmum termasuk bid'ah yang mungkar. Pembahasan yang lainnya berkenaan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu diucapkan dalam keadaan berdiri. Dalam sholat apa tadi? Dalam sholat wajib. Nah. Ya. Dikarenakan berdiri dalam sholat wajib hukumnya rukun. Nah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, yajibu ayyu kabbira lil ihram qa'iman. Nah. Wajib ya, untuk mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Haitsu yajibul qiyam. Ya. Di mana wajibnya berdiri bagi salat wajib. Wa qadal masbuq alladhi yudrikul imam raqi'an. Begitu juga orang yang masbuk mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Yajibu an taqa'a takbiratul ihram bijami'i hurufihi atau bijami'i hurufiha fi hali qiyamihi. Yeah. Makmum yang masbuk mendapatkan imam dalam keadaan ruku, maka wajib dia mengucapkan takbir dengan semua huruf-huruf takbir dalam keadaan berdiri. Nah, masuk masjid misalkan imam dalam keadaan ruku. Ya, tidak boleh kita langsung ruku tanpa mengucapkan takbir. Nah, kadang-kadang kita dapatkan sebagian kaum muslimin atau mungkin sebagian ikhwah yang belum paham. Nah, imam ruku masuk masjid langsung ruku tanpa mengucapkan takbiratul ihram. Tidak sah sholatnya. Dikarenakan sholatnya dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Nah, atau sebagian ketika masuk masjid, imam dalam keadaan ruku mengucapkan takbir, tapi tidak sempurna dalam keadaan berdiri. Ya. Masuk Allahu Akbar dalam keadaan ruku. Nah, padahal hendaknya dia mengucapkan takbir atau ihram dalam keadaan berdiri. Semua hurufnya selesai dalam keadaan berdiri. Ya. Allahu Akbar, baru dia ruku. Nah, ya. Atau walaupun dia tanpa meletakkan tangannya di atas dadanya, yang jelas ucapan takbirnya, Allahu Akbar, langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ya, barakallahu fiikum. Jangan sampai tadi. Nah, sebagian hurufnya dilakukan ketika berdiri, sebagian lagi ketika duduk atau ruku. Nah, masuk masjid, imam dalam keadaan sujud. Nah, Allahu Akbar. Lafaz Allahnya ketika berdiri, akbarnya ketika dia sujud. Ini salah. Nah, sempurnakan takbirnya dalam keadaan berdiri. Ya, Allahu Akbar baru mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ya, dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Nah, yang salah tadi masuk masjid imam ruku langsung ruku tanpa bertakbir. Ini salah. Ya. Sementara sholat itu dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kata Imam An-Nawawi, "Fa in ata bi harfin minha fi ghairi hal qiyam lam tan'aqid salatu fardhon bila khilaf." Ya. Kalau dia membaca huruf-huruf dalam takbir tersebut dalam keadaan selain berdiri, maka tidak sah sholatnya. Kalau dalam sholat wajib tanpa ada khilaf. Ya, seperti tadi. Nah, mendapat iman dalam keadaan ruku. Mengucapkan Allahnya dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Akbarnya dalam keadaan dia ruku. Kata beliau, Imam An-Nawawi tidak sah sholatnya. Kalau dalam sholat apa? Wajib. Nah, tanpa ada khilaf. Wa bi inqadiha naflan khilaf. Ya. Tapi dalam sholat sunnah, apakah sah atau tidak sahnya ada khilaf di antara para ulama. Nah, dan pendapat yang rajih, kalau dalam sholat sunnah sah. Kenapa? Dikarenakan kembalikan kepada hukum berdiri dalam sholat sunnah. Apa hukumnya? Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga sah-sah saja, walaupun yang afdol tetap dia dalam keadaan berdiri, mengucapkan semua huruf-huruf takbir, setelah itu baru mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi kalau dalam sholat wajib, tidak sah. Paham insyaAllah? Ya. Jadi, selesaikan lafaz takbirnya, baru ruku. Ya. Atau baru sujud. Sesuai dengan keadaan imam. Ketika dalam keadaan masbuk tadi. Nah. Ya. Jangan sampai masuk masjid, langsung ruku tanpa takbir ihram. Atau mengucapkan takbir, tapi sebagian lafadnya dalam keadaan berdiri, sebagian lafad yang lainnya ketika dalam keadaan ruku. Ini salah. Ya, tapi sempurnakan takbirnya dalam keadaan berdiri. Sekali lagi baru melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Faham itu insyaAllah. Nah. Saya mengingatkan kalau kita mendapati ada sebagian saudara kita, nah, mungkin tergesa-gesa. Ya, masuk masjid, imam melakukan ruku tanpa takbir. Langsung ruku. Salah. Kalau takbir, tapi sebagian hurufnya, sebagian lafaz dalam keadaan berdiri, sebagian lafaz yang lain dalam keadaan ruku. Ini pun salah. Ya. Dan ini merupakan madhabnya jumhur ulama. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita masuk pada rukun yang ketiga, yaitu qiraatul Fatihah, dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan membaca Al-Fatihah. Apakah mendapatkan ruku termasuk mendapatkan serokat ataukah tidak? Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.